الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sampai mana ya? Terakhir Qad dhahaba Ibn Abbas. Iya. Iya, dhahaba Ibn Abbas. Jadi kan isbat sifat wajah. Wa yabqa rabbuka itu. Wa yabqa wajhu rabbika. Qala Syekh Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaihi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajah Rabbmu kekal yang memiliki kemuliaan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segalanya akan binasa kecuali wajahnya. Maka di dua ayat ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengisbat atau menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan sifat yang layak bagi Allah, yang tanpa takwil, tanpa tasybih, tanpa juga ta'til dan juga tanpa takyif. Nah, tafadhal dibaca. Ya. Husain, tafadhal. Tanfi ta'wilu ta'wila ta'wili ta'wila. Nah, ta'wil mu'aqilati alladziina yufassiruna wajhaha bi jihati aw al-thawabi aw al-dhati. Wal ladzi 'alayhi al-haqqi al-wajha sifatun ghayru dhati. Wa la yaqbalu isbatuhu qawluhu ta'ala murakkaban min a'dha'i kama yaqulu kullu mujassimati. Bahwa sifatul billahi ala ma yaliku bihi fala yushbihu wajhan wa la yushabbihu wajhun. Wastadallat al-mu'aqqilatu li hatain al-ayataini ala al-murada min wajhi ad-dhati illa khususa li wajhi fil baqa'i wa adam al-halati. Qala syarih Tadam manat hatanil ayatan, berarti dua ayat ini ya tadam manat mencakup atau mengandung isbat sifatil wajh lillah azza wajalla. Ya, mengandung atau memuat pengisbatan penetapan sifat wajah bagi Allah azza wajalla. Wa nusus dan nas-nas. Ya, fi isbatil wajhi nas-nas yang menetapkan sifat-sifat wajah ya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, baik itu dari Al-Qur'an dan Sunnah la tuhsa kasratan. Tidak dapat dikira, tidak dapat dihitung karena saking banyaknya. Kulluha semuanya tanfi ta'wilan mu'attilati. Semua ayat-ayat tersebut menafikan pentakwilan dari kaum pentakwilannya kaum mu'attilah. Orang-orang yang menolak sifat Allah. Alladzina yufassiruna al-wajha bil jihah, yang mereka mentafsirkan wajah Allah, wa yabqa wajhu rabbik ya kullu syai'in ila wajha, itu ya mereka mentafsirkan wajah itu maksudnya apa, al jihah, arah sini, atau bisa mereka katakan kiblat ya. begitu kan? Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tawallu fasamma. Fasamma, apa tulisan ayatnya? Wajhullah, apa maknanya? Bil jihati al kiblah, begitu kan? Ya, di ayat Al-Qur'an kan gitu. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tawallu fasamma wajhu. Dan milik Allah lah timur, barat, kemanapun kalian mengarah, disitulah kiblat wajah Allah. Ya. Nah, tafsir ini, tafsir wajah di ayat ini juga tafsiran, yang tafsir ini maksudnya tafsir kiblat. Ya. Ini juga tafsir Asy-Syafi'i, kemudian tafsir Al-Mujahid, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga demikian. Ya. Imam Baihaqi meriwayatkan hal ini di kitab beliau Al-Asma wa Sifat. Ya, dan Syekhul Islam juga mengatakan ini di kitab beliau Al-Majmu' Al-Fatawa. Ya. Akan tetapi Imam Syafi'i, Mujahid maupun Syekhul Islam hanya mentafsirkan wajah dengan kiblat di ayat itu aja. Adapun wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Syafi'i, Mujahid, Syekh Islam tidak menafsirkan wa yabqa wajhu rabbika itu bukan dengan kiblat. Dan kiblat Rabbmu akan kekal, tidak. Tetapi mereka menetapkan wajah ya wajah. Ya. Ya. Ya, Ibnu Qayyim sendiri menunjukkan ketidakridoannya ya terhadap tafsir gurunya Syekh Islam. Ibnu Qayyim sendiri sedikit mengkritik tafsir dari gurunya tersebut, bahwasanya tafsir ini enggak beliau ridhoi. Tafsir di ayat tadi. Ya, fa aina matawallu fasamma wajhullah. Ibnu Qayyim tetap ala zahiriha. Ala zahiriha. Nah. Qala rahimallahu taala. Ya. Adapun kaum Mu'tazilah, mereka mentafsirkan wajah dengan jihah arah kiblat. Awis sawab. Ya. Awis sawab. Awis sawab itu maksudnya apa? Pahala. Ya. Ini kebatilan yang paling batil. Enggak didukung oleh lugah, oleh bahasa. Enggak didukung oleh dalil. Nah. Ini batil. Awis zat. Atau kaum Mu'tazilah mentafsirkan makna wajah dengan zat. Ini juga mardud, batil. Enggak dikenal secara bahasa. Ya. Ya, dibantah oleh Ibnu Qayyim juga ini di kitab beliau yaitu Sawa'iq al-Mursalah. Walladhi alaihi ahlul haqqi, dan yang dipahami oleh ahlul haq, ahlu sunnati wal jamaah, annal wajaha sifatun ghairu dzat, bahwasanya wajah itu adalah sifat bukan zat. La yaqtadi isbatuhu kaunahu ta'ala murakkaban min a'dha'in. Ya, wala yaqtadi, yang tidak mesti ya isbatuhu, ketika menetapkannya, menetapkan sifat wajah tersebut, tidak mesti ya menunjukkan kaunahu ta'ala, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala murakkaban, tersusun min a'dha'in, dari anggota tubuh, dari beberapa anggota badan. Tidak mesti. Kama yaquluhul mujassimah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum mujassimah. Bal huwa sifatun lillahi ala ma yaliqu bih, bahkan wajah ini adalah sebuah sifat dari sifat-sifat Allah yang layak bagi Allah. Fala yushbihu wajhan wala yushabbihuhu wajhun. Ya. Maka wajah Allah tidaklah menyerupai wajah yang lainnya, dan wajah yang lainnya tidaklah menyerupainya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan kaum Mu'tazilah berdalil dengan dua ayat ini bahwasanya yang dimaksud dengan wajah adalah zat. Idla khususa liwajhi al-baqai wa adamil halaki. Dikarenakan tidak ada pengkhususan pada wajah ya, yang kekal fil baqa dan wa adamil halaki, dan ketiadaan kebinasaan. Nah, padahal berikutnya dibaca. Wajah Allah. Siapa pentasih terjemahan depa? Inna manut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, gitu. Ya wajah Allah. Wajah Allah, kita mengharap wajah Allah di mana? Di mana mengharapkan ya, wajah Allah di jannah kan? Inna satara innakum satarauna rabbukum kama tarawnal qamar illailatul badr la tudannuna fiha, begitu kan riwayatnya. Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ya, bulan di waktu bulan purnama, yang kalian tidak akan berdesak-desakan. Nikmat yang paling nikmat di surga adalah apa? Memandang wajah Allah. Baik, lanjut berikutnya di sini. Abdurrahman, wa nahnu. Wa nahnu mu'arid li hadha al-istidlal. Istidlala maf'ul. Wa nahnu mu'arid li hadha al-istidlal li annahu law lam yakun lillahi wajhu 'ala al-haqqi 'ala wajhun. Wajhun 'ala al-haqqi qad lamma jaza istimal hadha al-lafz di makna zati, fa inna al-lafzu al-mawdu'a li makna di maknan ya yusimu ay yusfa'mala fi makna ahor ila illa idha kana di makna al-asli sadisan lil-mawdu'i hatta yusimu hatta yusina li-dihni ayyan takila minal malhum minal malhumi ila lazimi. Nah, cukup dulu ya. Nah, ya qala rahimahullah ta'ala, وَنَحْنُ نُعَارِدُ هَذَا الْإِسْتِدْلَالَ, dan kita membantah pendalilannya kaum mujassimah mu'attilah, بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ وَجْهٌ, bahwa jikalau tidak mungkin, jikalau Allah Ta'ala tidak memiliki wajah alal haqiqah, secara hakikat, لَمَّ جَاءَ إِسْتِعْمَالُ هَذَا اللَّبْتِ فِي مَعْنَ الذَّاتِ, yaitu apa namanya, tatkala penggunaan lafaz ini datang dalam makna zat, fa inna lafza, maka sesungguhnya lafaz di ayat tadi, lafaz ya wajah Allah, al mawdu'u li makna ya, maka lafaz tadi ya mau al mawdu', lafaz yang diletakkan di ayat tadi itu untuk menunjukkan sebuah makna, maka tidak mungkin digunakan pada makna yang lain kecuali pada makna aslinya, sabitan lil mausufi, yang tetap bagi yang disifati. Yang disifati siapa? Allah. Sifatnya apa? Wajah. Maka itu sifat hakikiyah. Sifat hakiki. Hatta yumkina lidhihni, hingga memungkinkan bagi benak pikiran kita, ayyan taqila minal malzumi ilal lazimi, untuk memindahkan dari malzum yang dilazimi kepada yang melazimi. Ya. Dari yang dilazimi kepada yang dilazimi. Itu sini mana? Paham sini? Nah, ini bahasa Arab ya. Kalau diterjemahin ke Indonesia kayaknya gimana gitu. Tapi paham ya? Paham enggak? Jadi ya, kata Syekh di sini, kalau Allah Ta'ala tidak memiliki wajah, ya kan kaum Mu'tazilah menolak, itu bukan wajah. Itu al-jihah, itu ada sawab, itu al-zat, segala macam. Kalau zat di sini, kaum Mujassimah dan yang lainnya. Ya. Maka tentulah ya, lafaz yang digunakan tadi itu ya, tentulah tidak mungkin digunakan untuk makna yang lain. Makna yang itu adalah wajah-wajah secara hakiki. Karena makna yang asli itu ditetapkan untuk yang mausuf. Yang mausuf ini kan wajah sifat. Yang disifati siapa? Allah. Ya, hingga memungkinkan ya, bagi benak pikiran kita untuk memindahkan dari malzum yang dilazimi kepada yang melazimkan. Ya. Nah, yang dilazimi itu siapa? Al-malzum di sini siapa? Hah? Hussein? Malzumnya ini apa? Hah? Padri? Kenapa? Nah, makhluk yang dilazim, yang dilazimkan itu wajah. Ya. Baik, berikutnya dibaca Pak Adri. Ala annahu. Daf'u. Majazihim. Innahu apa annahu? Annahu. Oh. Dikot anahu aslan dari maqa'a ilal wajhi wajazam minhu maqa'a dati padalan min ayyikoli min ayyikola atlaqul wajhi wa arad atlaqa'al wajha atlaqal wajha wa aradan dati zata. Adapal wajha. Adapal wajha ila dzati wa adapal wa adapal nafsi ila nafta nafta. Wa adapal nafta ila rabbi wa qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalla ala anna dzakara wajhi anna dzikra. Ala annahu yumkinu daf'u majazihim bi tariqin akhar. Ya, padahal memungkinkan untuk membantah majas mereka dengan metode yang lain. Ya, majas-majasnya kaum Mu'tazilah. Maka dikatakan innahu asnadal baqa'a ilal wajhi. Bahwasanya ya, baqa' mereka menyandarkan baqa' kekekalan itu kepada wajah. Walzamu minhu baqa'ud zat. Maka dilazimkan di situ kekalnya zat. Badalan ayyuqal sebagai pengganti dari sesuatu yang dikatakan atlaqa al-wajha wa arada az-zat. dia mengitlakkan wajah, tetapi yang dia inginkan adalah zat. Wa yabqa wajhu rabbika, maknanya wa yabqa rabbuka, begitu. Ya, yang kekal wajah Rabbmu, maksudnya di sini katanya yang kekal adalah, yang kekal wajah Rabbmu, yang kekal adalah Rabbmu, begitu. Waqad zakara al-Baihaqi, Imam Baihaqi menyebutkan ya di kitab beliau ya, naqlan anil Khattabi, yang Al-Baihaqi ini mengutip ya, perkataan dari Al-Khattabi ya, annahu ta'ala lamma adafa al-wajha ila dzat, itu bahwa Allah Ta'ala tatkala mengidopahkan, menyandarkan wajah kepada zat, ya kan diidopahkan kan, wajah wayabqa wajhu, diidopahkan. Mudhofun ilaihnya mana? Rabbi, Rabbi ini zat ya. Adhafa an-na'ta ila al-wajhi. Maka Allah mengidopahkan na'at, sifat kepada wajah. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dalla ala anna dzikral wajhi laisa bisilatin. Ya. Nah, pada ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka ayat ini menunjukkan bahwa ya, penyebutan wajah itu bukanlah silah. Apa yang dimaksud dengan silah di sini, Hudzaifah? Apa maksudnya di sini, Pak Adri? Al-Qari. Abdurrahman, Abdurrahman. Zaid. Ya. Zaid. Ya, zaid. Zaidah. Tambahan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya penyebutan wajah itu bukanlah tambahan. Laisa bisilatin. Ya, bukanlah tambahan. Kalau itu tambahan, maknanya adalah wa yabqa rabbuka. Paham sini? Ya, itu bukanlah tambahan. Ya, kalau itu tambahan, ya berarti maknanya wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa rabbuka faqat. Gitu. Ini kalam yang sesat, keliru. Salah. Ya, berdusta pula atas nama lugah bahasa. Ya, karena lafaz wajah itu enggak termasuk di antara isim atau huruf ziyadah dalam bahasa Arab, enggak ada. Ya, enggak ada dalam bahasa Arab wajah itu adalah ziyadah. Nah. Wa anna qawlahu, dan bahwa firman Allah dzul jalali wal ikram, dzu al jalali itu adalah sifat. Sifat dari mana? Wajah. Lihat, perhatikan kalau kita irob, wa yabqa fil mudhari. Wajhu fa'il. Rabbi mudhaf, wa huwa mudhafun ilaih. Dzu na'at. Na'at dari mana? Na'at dari wajhu. Ya, na'at dari wajhu. Ya. Ya. Wal wajhu sifatun lidzat. Dan wajah adalah sifat dari zat. Terkan ke ayat sebelumnya kali ya. Wajah adalah sifat dari zat. Wa yabqa wajhu rabbika. Ya. Nah, ini dari ayat sebelumnya. Ini kalam Khattabi dinukil oleh Ibnu Qayyim juga di ya di kitab beliau As-Sa'iq al-Mursalah. Nah. Terus wa kaifa yumkin, udah baca belum? Udah. Maka bagaimana mungkin mentakwilkan wajah bidzat dengan zat au bi ghairiha atau dengan selainnya dimisli qaulihi alaihi salatu wasalam pada contoh ya sabda Nabi sallallahu dalam hadis Thaif ya hadis Thaif di sini a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu adz-dzulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Asyraqat lahu adz-dzulumat. Ya, ini syahidnya mana? Berlindung dengan cahaya wajahmu. Nah, kalau itu zat gimana jadinya? Sementara dalam hadis yang lain kan, as'alu ladzatan nadar ila wajhik, gitu kan? Alladina ahsanu al-husna wa ziyadah, gitu kan di ayat Al-Qur'an. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah, menadhar kepada ila rabbiha nadirah, kepada Allah, kepada Rabb-nya, itu wajah Rabb-nya. Nah, tanggung padri wa qawlihi Abu Musa al-Ash'ari hijabu'un-nuru awin-nuru law awin-naru awin-naru law kashafahul ahrafat subuhati subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu paham Pak Adri? Ya, dan sabda beliau dari apa yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, hijabuhu an-nur. Ya. Hijabnya adalah nur, cahaya. Awin nar atau api. Walau kasyafahu, seandainya dia menyingkapnya, la asyraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Tentulah ya, subuhat kesuciannya akan menyinari ya, kesucian wajhihi, kesucian wajahnya akan menyinari mantaha ilaihi basuruhu min khalqihi. Mantaha ilaihi basuruhu maksudnya sepanjang pandangannya, min khalqihi, dari kalangan makhluknya. Mantaha ilaihi basuruhu sepanjang pandangannya, itu makna. Nah, sudah selesai. Lanjut. Qala Syekhul Islam wa qawluh ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang mencegahmu? Ini ucapan Allah kepada iblis. An tasjuda, apa yang mencegahmu untuk sujud? Lima khalaqtu biyadayya, apa yang menyegahmu untuk sujud kepada apa yang telah kuciptakan? Biyadayya ini dengan ya, dengan tanganku ya, ini dengan biyadayya, dengan musanna ini biyadayya. Ini berarti isbat sifat apa? Sifat tangan. Tangan secara bahasa ada maknanya al-quwah, al-qudrah, an-ni'mah. Al-quwah, al-qudrah, an-ni'mah. Memang itu secara bahasa ada. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ay biqudratihi wa bisultanihi wa biquwwatihi." Hakad. Ya. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah cegah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Maksudnya dengan apa? Dengan kekuasaan dia, kemampuan dia, kekuatan dia. Itu secara bahasa. Tapi nikmah itu afwan, apa namanya? Yad itu akan ke makna hakiki, hakiki tangan yang kita miliki. Ya. Kalau itu disebutkan dengan lafaz musanna. Ya. Semisal di ayat ini atau di ayat yang lain. Bahkan di ayat yang lain dikasih lagi ayat berikutnya, bal yadahu, yadahu musanna. Kedua tangannya hakiki mabsutatan. Dikasih khobar. Terbentang. Apa yang terbentang? Nikmat, kekuasaan. Tangan. Bal yadahu mabsutatan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Gulat aidihim. Ya, tangan mereka lah yang dibelenggu. Walu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat karena apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya, kedua tangan Allah terbentang. Yunfiku kaifa yasha'. Allah dia memberikan infak. Memberikan rezeki infak kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, ini isbat sifat, sifat tangan. Apa tuh Huzaifa? Ulang-ulang. Isbat al-yadaini. La. Apa i'rabnya isbat? Apa i'rabnya isbat? Apa i'rabnya isbat? Anda tanya i'rabnya isbat apa? Nah, sifatan. Paham berarti antum sekarang ya. Dia tabi' kepada isbat. Yuwabbikhu. Coba penyebut pendek. Anak titiknya kurang ini. Tapi kalau yuwabbikhu jelek maknanya kan. Enggak nyambung. Ini kho. Anak tulisannya ha. Yuwabbih. Enggak nyambung kalau yuwabbih. Ya. Yang nyambungnya yuwabbih. Hei, hei. Masa iblis yang menjelekkan? Hatanya apa hata? Atau berupa takhrij dari kalimat akal tu sama kata hatta roksaha roksiha roksuha. Hatta roksaha roksiha roksuha. Masih ingat gak? Kalau hatta roksaha berarti hattanya sini atifah maktub kepada as-samakah. Ya, paham sini? Kemudian kalau roksiha berarti hatanya jarrah. Nah, seperti ini juga. Ya, hatta iblisa. Hatta iblisa. Hatta iblisa khalaqallahu biqudratihi wala yabqa li adam khusus. Wala yabqa li adam khususiyatan. La li adam, lamnya itu lam tamlik. La li adam, lamnya itu lam tamlik. Ya. Lam tamlik. berarti adama jar majrur khususi khususiyatun mubtada. Ya. Nah, bukan mubtada dia. Fala yabqa li adama khususiyatun. Ya. Bukan mubtada, apa? Berarti dia apa? Khususiyatun. Ya, fa'il dari yabqa. Terus biyadihi wa adama biyadihi wa kataba tawrata biyadihi wa warasa jannata adnin biyadihi adnin biyadihi. Nah ya, dan firman Allah ma mana'aka, ya, apa yang menghalangimu ila akhir. Maka tadammanat hatanil ayatani, maka dua ayat ini memuat atau mengandung isbatal yadaini, pengisbatan penetapan dua tangan, ya, sebagai sifat yang hakiki lahu subhanah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ala ma yaliku bih, yang layak baginya. Maka dua ayat, fal ayatul ula, maka ayat wa fahu, ya, fahuwa fil ayatul ula, maka pada ayat yang pertama, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadaya yuwabbihu iblisa, maka Allah menjelekkan iblis, ya, alam tina'ihi, karena penolakan dia anis sujudi, untuk sujud li adama, kepada Adam, alladhi khalaqahu biyadaihi, yang telah Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Wala yumkinu hamlul yadaini huna 'alal qudrah, dan tidak mungkin membawa, ya, makna dua tangan ini, ya, di ayat ini ke makna qudrah, kekuasaan, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Nah, ya, karena asya, karena segala sesuatu, jami'an semuanya, hatta iblisa, hingga iblis pun, khalaqahullahu bi qudratihi, Allah telah menciptakannya dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya. Fala yabqa li adama khususiyatun yatamayyazu biha, maka kalau begitu, kalau memang Allah menciptakan Adam dengan kekuasaannya, yang makhluk lain juga diciptakan dengan kekuasaan, maka Adam tidak memiliki kekhususan. Ya, ya tamayyazu biha, yang dengan kekhususan tersebut Adam dibedakan dengan yang lain. Ya kan? Nah, nanti kan Adam dipanggil oleh orang-orang seluruh manusia mukmin minta syafaat. Ya Adam. Ya khalaqallahu biyadihi. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Antum abul anta abul bashar. Kau adalah bapak manusia. Ada kekhususan. Ya. Kalau dengan makna ayat kekuasaan, ya sama aja. Kucing dilahirin juga dengan kekuasaan Allah enggak? Bikudratilah. Ya, kucing lahiran kucing. Bikudratilah. Nah, rumput tumbuh. Bikudratilah. Sama aja kalau begitu. Enggak ada spesialnya. Ah, spesialnya Adam. Ditunjukkan dalam hadis. Wafil hadis. Abdullah bin Amr. Dalam hadis Abdullah bin Umar. Afwan. Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr bin As, inna Allah azza wa jalla khalaqa salasata asya'a bi yadihi. Allah menciptakan tiga hal dengan tangannya, langsung dengan tangan Allah. Khalaqa Adama bi yadihi. Yang pertama, Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa kataba Taurata bi yadihi. Allah menulis Taurat dengan tangannya, masyaallah. Yang ketiga, warasa jannata adnin bi yadihi. Allah menanam di pohon, menanam surga Aden dengan tangannya. Tapi ini sahih, mauquf. Artinya ini perkataan Abdullah bin Amr saja. Ya. Ini mauquf. mauquf ini. Ya, adapun hadis yang lain yang mendukung hal ini, hadis yang sahih ialah hadis dari hadis Abdullah bin Haris, ya, itu hadis atau hadis siapa ya? Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, bukan kan kalau di ini kan tiga ya? Inna Allah khalaqa salasata asya'a. Kalau hadis Abdullah bin Umar tambah satu. Berarti khalaqallahu arba'an biyadih. Khalaqallahu arba'an biyadih. Allah menciptakan empat hal dengan tangannya. Yaitu yang pertama al-arsy. Yang kedua wa jannata adnin, jannatu adn. Yang ketiga al-qalam, pena, al-qalam. Yang keempat Adam. Ini hadis sahih, ya. Hakim juga mengatakan hadis ini sahih. Adz-Dzahabi juga mengatakan sanadnya jayyid dan Syekh Al-Albani juga mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Ya, lihat ini hadis ini dibawakan oleh Ibn Qayyim juga di kitab beliau, ya. Afwan, kalau enggak salah bukan Ibn Qayyim ya. Adz-Dzahabi di Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar. Naam. Ya. Mau dicatat hadisnya? Mau dicatat enggak? Khalaqallahu arba'an. Khalaqallahu arba'an biyadihi. Allah menciptakan empat hal. Dua apa tadi? Wajan nata adem. Yang ketiga, wal kolam. Yang keempat, adem. Ya paling pamit. Allah menciptakan dengan tangan lipat. Ya, dengan empat hal. Mauquf. Ya, sebagian yang lain mengatakan mursal. Allah alam. Nah, sebagian yang lain mengatakan itu bukan Abdullah bin Amr tapi Abdullah bin Umar. Ya, kata Syekh Muhammad Khalil Harwas Abdullah bin Amr, tapi yang sahih Abdullah bin Umar. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama hadis ketika mentakhrij hadis ini, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Amr yang tiga. Itu dari jalan Abdullah bin Haris bin Amr, ya. Nah, yang betul itu biarin aja, itu asli dari penulis. Yang betul riwayat tiga itu pun juga dari Abdullah bin Umar. jadi Allah hanya menciptakan dengan tangannya ada berapa? 4. Nah, gimana saya mau tanya sekarang. Di surah Yasin nih, surah Yasin. 71. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Fahum laha malikun. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. An'aman itu maf'ul dari khalaqna. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat anna khalaqna lahum, kami telah menciptakan untuk mereka mimma amilat aydina, dengan apa yang telah dibuat oleh tangan-tangan kami, an'aman, binatang ternak untuk mereka. Sementara dalam hadis Abdullah bin Umar, Allah menciptakan 4 hal saja dengan tangannya. Di ayat ini surah Yasin ayat keberapa? Ayat 71, awalam yara anna khalaqna lahum ya mimma amilat aydina an'aman. Gimana taklid ini Husain? Mas Bowo. Ibu Samad. Pamin. Hah? Apa ada tambahan? Jadi kalau hewan ternak juga diciptakan Allah pakai tangannya. Ya. Dikuati waktu ta'wil, hadza ta'wil, ta'wil. Asy'ariyah entah. Asy'ari, Hudzaifah al-Asy'ari, itu sekarang. Maju dong. Abdurrahman, halo baru datang. Abdurrahman, lihat di hadis. Hadis khalaqallahu arba'an biyadih. Allah menciptakan 4 hal dengan tangannya. Langsung dengan tangan Allah. Al-Arsy. Yang pertama Arsy. Yang kedua Jannata Aden. Surga Aden. Yang ketiga Al-Qalam. Ya awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Dengan tangan Allah. Yang keempat Aden sebagaimana di ayat. Ya, mim apa namanya? Ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Nah, sementara ini udah 4. Ini antum imani enggak dia Abdurrahman? Hadisnya sahih. Antum imani benar udah? Iman? Betul. Nah, sekarang surah Yasin ayat berapa tadi? 71. Allah taala berfirman, "Awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman." Apakah mereka tidak melihat ya, bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka dari apa yang telah kami ciptakan dengan tangan-tangan kami. Hewan ternak ada enggak di sini? An'aman ada enggak? An'aman enggak ada. Loh, berarti ada ziyadah Abdurrahman. Gimana Abdurrahman? Hah? Awalam yara anna khalaqna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Gimana tuh ayat? Surah Yasin sekarang. Ya. Siapa yang suka Yasin aja? Jumat pasti apa kan? Awalam. Ya, kalau gitu ya. Gimana sih ayatnya? Ya. Anna khalaqna. Lahum. Ini Abdurrahman. Apa ya? Ini hadis ini kurang atau tambahan? Ini hadis ini ziyadah. Tambahan ini hadis ini. Pengecualian. Adri. Husein. Kalau begitu kita nggak bisa bantah Asy'ari dong. Asy'ari kan mengingkari. Tangan. Sifat tangan. Hah? Mim mimma amilat aydina aydina. Ya. An'aman. An'aman maf'ul dari khalaqna. Gimana nih? Ini isbat sifatnya. Hadis ini khalaqallahu arba'an biyadih qalu asyairah biqudratihi wa ni'amihi wa bla bla bla. Tadi apa lagi? Waquwatihi. Ini ya ta'assar Syekh Zaifah. Hatta yaqula anna hadhihi al-ayah inna hadhihi al-ayah ya aw inna hadhihi al-ayah bi makna mimma amilat aydina mimma amilat qudrah tuna ni'matuna quwwatuna. Terus ayat ini sebagai apa? Ziyadah. Jadi Allah ciptain hewan ternak dengan tangan Allah juga. Yakin atau? Enggak dapat ditertawakan masyairah nanti. Yakin Allah Ta'ala menciptakan hewan ternak dengan tangan kanan dia. Yakin enggak? Paham ya? Allah menciptakan kambing, sapi, kerbau dengan tangan Allah. Yakin atau? Fadri. Enggak, loh, enggak beriman antum main ini. Enggak beriman antum main ini. Nah. Ya, Mas Bowo. Absen. Aduh, baru begini aja. Tekao. Kembali kepada Quran Sunnah. Pret. Aduh. Belajar bahasa Arab ya, Hwa ya. Antum berperhatikan. Lihat, lafaz ya. Ya iblis mamanaka antas menjadi makhluk tu biadainya. Mutaadinya dengan apa? Dengan huruf ba. Dengan huruf ba. Selain itu lafaznya musanna. Jelas. Khalaqallahu arba'an biyadihi. Dengan huruf ba. Kalau ini awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Ada mutaadinya dengan apa? Amilat. Aydina itu apa i'rabnya aydina? Fa'il. Fa'il dari amilat. Mutaadinya dengan apa? Enggak ada. Dia enggak ada kan? Tapi perhatikan. Dalam bahasa Arab, kalau antum mengatakan ya, katabtu biyadi, maka itu yad yang dimutaadikan dengan huruf ba, maka itu tadulu alal yad al haqiqah, menunjukkan kepada yad yang hakiki. Ini dalam bahasa Arab. Belum lagi kalau ditunjukkan dengan lafaz musanna. Terus gimana ayat ini? Ayat ini bukan tangan hakiki. Kenapa? Karena didukung oleh lughah. Ini bukan tangan hakiki karena tidak dimutaadikan dengan huruf ba. Bisa dipahami? Dan ini sama semisal ayat yang lain. Zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydinnas. Zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydinnas. Setelah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Sekarang ayat ini serupa dengan ayat tadi. Sekarang saya mau tanya, kerusakan ya yang ada di lautan dan di daratan itu murni tangan manusia aja? Kakinya enggak, mulutnya enggak, pikirannya enggak, kalbunya enggak, tangannya tok? Hah? Misal antum ngerampok misalkan ya, ada orang ngerampok, jangan antum ya. Misalnya ada orang ngerampok Indomaret, Alfamart, ya, dia ngerampok minimarket. Ya. Ada CCTV kan? Ada CCTV. Ya, diambil. Ya, sang bosnya, komando cuma di atas kendaraan. Ambil sana. Yang eksekutor, anak buahnya. Ketangkep, kemudian ditangkaplah sang bos. Kemudian polisi akan mengatakan, hada mimma amilat yadaka. Ini adalah yang dikerjakan, ini adalah yang dikerjakan oleh tanganmu. Bos penjahat, enggak, ma fa'al tuh, saya enggak ngelakuin. Qad fa'alu, lastu ana fa'ilan, kata dia. Mereka itu yang, coba, unsur, kata dia. Unsur ialah CCTV, lihat CCTV. Qad kuntu faqad, wa atakallam, walastu fa'ilan, walastu sarikon, walastu bla bla bla gitu kan. Saya enggak ngelakuin, saya cuma diam aja. Cuman dia yang berbicara. Nah, ini sudah dikategorikan, ya, dia melakukan dengan tangan. Sama dengan ini juga. Inna khalaqna lahum mimma amilat aydina, mimma amilat sahibul yad. Maknanya, ya, dengan apa yang telah dilakukan oleh kami, yang kami memiliki tangan, gitu maksudnya. Sudah ngerti di sini? Berarti an'aman diciptakan oleh Allah dengan tangannya langsung atau enggak? Enggak. Udah paham sini? Udah. Enggak usah ditakwilin bikudratihi. Udah. Bahasa Arab ma'ruf. Paham Pak Amin? Ya. Ini kalau bisa di sini dihafal. Dihafal ini. Udah apa? Di-share di medsos. Jangan share wanita suriah aja. Entar. Pengungsi curia cewek di share baru mau Deva. Yang cakep-cakep. Share ilmu Deva. Mau ngapain geser-geser wanita surya? Allah Ustaz. Bin. Wasama. Ntar lihat tafsir. Enggak terlalu apa, paham. Ntar lihat tafsir dulu. Terus. Ada siapa yang baca? Hah? Nah, berikutnya. Fatahsis. Nah, tafadhal dibaca. Mas Bowo. Hadihi as-salasati. Kan mudhafun ilaihi itu. Mudhafun ilaihi hadihi. Musyar ilaihi itu tapi berarti. Ini as-salasati kama itu ya, kama dzakara asy-syekh. Tapi yang kita tambahkan di sini berarti fataksis hadihi arba'ati. Dalun. Antum udah dapat khabarnya belum? Taksis. Kan taksis mubtada kan? Fataksisu hadihi salasati bidzikri ma'a musyarakatiha li baqiyatil makhluqati fi wuqu'iha bil qudrah. Mana khabarnya? Enggak ada. Kenapa ini dibaca dalin dahalan? Berarti ini adalah khabar. Itu bukan khabar itu semua. Jar majrur muta'alliq, muta'alliq, muta'alliq semua. Khabarnya mana? Ini baru dalun ala ikhtisasiha. Gitu. Bi amrin. Lam yuraf. Falam yarid. Falam yarid qattu. La yasugu. Au goirihima illa fi haqqi mudaf. Mannya itu man apa namanya? Man mausula fi mahali jarrin mudaf nilai. Ya Naam. Fa takhsisu hadhil as-salasati bi dzikri. Nah, ini kita tambah 4 ya. Maka pengkhususan 3 hal yang disebutkan dalam hadis tadi, ma'a musyarakatiha. Ya, yang dia sama-sama di musyarakah, bersama-sama diciptakan dengan tangan Allah, di baqiyatil makhluqat dengan makhluk-makhluk yang lainnya, fi wuku'iha bil qudrah. Ini sama, 3 hal yang 3 atau 4 yang Allah ciptakan khusus dengan tangannya. Ya, itu juga sama musyarakatnya. Dia juga musyarakah. Juga sama-sama seperti makhluk yang lainnya, fi wuku'iha. Ketika dia diadakan, diciptakan bil qudrah, dengan qudrah. Ya kan? Anak kucing dilahirkan dengan qudratullah. Ya. Adam diciptakan dengan qudratullah, tapi ada pengkhususan. Adam diciptakan dengan tangan kanan Allah. Dengan kedua tangan Allah. Ya. Maka pengkhususan ini dalun ala ikhtisasiha bi amrin zaidin. Maka ini menunjukkan kepada pengkhususannya dengan sebuah perkara yang di sini ada perkara tambahan, khususan. Dan juga lafadz yadaini bitasniyah. Nah, ini tadi sudah disebutkan, ya. Ini ya. Nah, ini kita nanti bisa, mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya nanti belajar kitab ya setelah Alfiyah. Itu kitab Mughni Labib ya, Ibn Hisham Al-Ansari. Nanti mukhtasarnya saja itu yang akan membahas makna-makna huruf. Jadi setiap huruf yang masuk ke setiap kalimat, ke setiap isim. Nah, ini dijelaskan oleh Ibn Hisham. Nah, lafat tasniyah, lafat yadaini, yad dengan tasniyah, itu lam yu'rab istimaluhu, tidak diketahui penggunaannya dalam bahasa Arab, illa fil yadi al-haqiqah. Kecuali pada tangan yang hakikat. Walam yarid qattu, dan tidak terdapat sedikit pun, ya, bima'na al-qudrati awin ni'mah. Lafat tangan dengan muta'addi huruf ba, tidak terdapat sedikit pun maknanya kudrah, kekuasaan, nikmat, nikmat. Jadi ini yad itu alal haqiqah laisa bimajaz. Ya. Memang secara bahasa nikmat maknanya antum lihat di kamus. Kamus elektrik aja. Misal kamus al-ma'ani. Antum lihat ketik makna al-yad, yadun. Muncul tuh nikmat, kudrah. Nah, nanti aja lihatnya bisa apa. Nanti aja. Kudroh, nikmah. Muncul itu. Kuah. Ada. Sultan. Ada. Ya. Nah. Fa'innahu layasuhu. Maka tidak diperkenankan ayyukal untuk mengatakan khalaqallahu khalaqahumlahu bikudratain. Allah telah menciptakannya dengan dua kekuasaan, dua kenikmatan. Ala annahu layajuz itlaqul yadaini bima'na ni'mati awil kudrati aw ghairihima. Ya, yang maknanya tidak diperkenankan menetapkan dua tangan yang maknanya itu adalah nikmat atau kekuasaan atau selainnya illa fi haqqi man tasaffa bil yadaini 'alal haqiqah, kecuali pada hak orang yang disifati, zat yang disifati dengan kedua tangan secara hakiki. Enggak boleh melainkan dikatakan itu adalah dua tangan hakiki. Didalik. Oleh karena itu tidak dikatakan lirihi yadun walil ma'i yadun. Ya, angin memiliki tangan. Air memiliki tangan. Ya. Nah. Ya. Lanjut. Berikutnya. Abdul Somad. Ihtijaj. Nah, al-mu'attilati. Mudah pun nilai. Nah, enggak tanpa tasdid. Yad. Yadun. Di'annal yada. Qad ufridat. Yad itu dia mu'annas ya. Karena dia berpasangan. anggota tubuh yang berpasangan berarti muannas. Maka tatkala dia ya dimasukkan ke dalam kata kerja, baik kata kerja ma'lum ataupun bina' dan majhul, maka diberikan tanda ta'nits. Nah, maka ufridat. Bilafdil jam'i. Kalau jami'i ada ya'nya setelah min. Jami'i gitu. Ah, antum udah baru belajar ini tadi pagi atau kemarin pagi. La la nafiyah dil jinsi, masuk ke isim mufrad, dalil mufrad berarti fala fala dalila. Nah, ini mughayyir sighah. Fi'il bina' lil majhul. Sana'a yasna'u. Fi'il mudhari' ketika dia dibina' lil majhul gimana? Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Berarti yusna'u. Qad? Sama ini. Qad? Yun, huruf sad atau huruf sin? Yunsab. Yunsab, bukan yunsab. Yunsab ila ba'd. Aku ra'aitu bi aini wa sami'tu bi adani. Bi uduni. Wa muradu ainaya. Wa udunaya. In tatuba. Nah, wal muradu qalbakuma. Baik, cukup. Ammal ihtijajul mu'attilah. Kalian ya, perhatikan ya. Adapun hujjah kaum mu'attilah bi annal yad, bahwa yad tangan Allah itu qad ufridat fi ba'dil ayat. Ya, dia dimufradkan di ayat yang lain, di sebagian ayat yang lain. Di ayat ini kan musanna kan? Ya ma manakan tasjuda lima khalaqtu biyadaya bal yadahu. Musanna. Tapi di ayat yang lain mufrad. Waja'at bilafdz jam'i fi ba'dihha. Tapi di ayat yang lain dengan lafadz jamak. Ya. Yad, yadani, yadaini. Ya, aid. Ya. Aidun gitu kan? Maka kata Syekh, ini mu'attilah tatkala menolak, kan kalau mu'attilah menolak, itu bukan tangan, kata mereka. Itu maknanya apa? Itu bukan tangan. Kenapa? Kalau tangan ini kok dua, di ayat yang lain satu, di ayat yang lain banyak, gitu. Di ayat yang lain kok banyak tangannya. Mimma amilat aidina an'aman tuh kan. Tangannya banyak. Di ayat yang lain satu, di ayat yang ini dua, berarti ini bukan tangan. Bukan tangan hakiki, berarti majas. Berarti tolak. Nah, kata mu'attilah. Asy'ariyah kadzalik. Nah, kata sih pendalilan dengan kayak begitu untuk nolak sifat tangan ini musanna, terkadang dalam bentuk mufrad, wala dalil fi. Enggak ada dalil untuk menolak. Fa inna ma yusna'u bil itsnaini qad yunsabu ila al-wahid. Ya, maka sesungguhnya apa yang ya dibentuk atau dibuat sebuah lafaz dalam bentuk isnain musanna ganda terkadang dinisbatkan kepada satu. Ya. Misal taqul antum mengatakan raaitu bi aini. Saya melihat dengan mataku. Matanya berapa? Ain. Matanya berapa secara bahasa? Ain. Satu. Ainun ainani. Ya, uyun. Ayun, jamak tafsir ada dua, ada u, ada ayun atau uyun. Ya, bisa ainun, ainani atau ayun atau uyun. Dah. Tapi antum mengatakan ra'aitu bi ain. Saya melihat dengan satu mataku gini, ya. Atau memahami gitu. Ya, kalau ada antum ada saksi ini, ya. Qad ra'aituhu yasni. Empat arba syuhada sama. Ro'aituhu. Ro'aituhu. Yakni. ya yazni. Nah, gimana? Kaifa tarahu? Ra'aitu bi aini, satu mata aja dong, satu yang lain gimana? Kelilipan kali antum. Ya. Apa iya bisa gitu polisi atau pihak itu? Kita enggak kan pasti memahami saya melihat dia dengan bi aini berarti diitrakan kepada dua. Ini Pak. Ini ngaku-ngaku kan. Ya, sama istrinya kan. Kalau istrinya ngerti bahasa kan hati-hati. Ya. Padri. Punya istri berapa? Li zaujatun. Saya memiliki satu orang istri. Kalau istrinya ngerti bahasa, jangan-jangan diitlakan pada dua. Maknanya zaujatan. Karena gak ada taukid, gak ada zaujatun wahidatun gitu. Wahdaha, ya kan? Gak ada. Hati-hati ini ya. Nah. Sami itu bi uduni. Maknanya apa? Udun. Ya. Udun, udunan. Ya. Saya mendengar dengan sebuah telingaku apa yang satu lagi budek gitu. Yang satu mata lagi seperti buta. Enggak kan? Maknanya apa? Wal muradu sami ra'aitu bi ainaya. Ainaya. Ainan. Ya ketika diidofahkan, maka nunnya itu iwat anitanwin dihadar. Ya kan? Ainaya. Maknanya, ra'aitu bi'aini bi'ainaya. Saya melihat dengan kedua mataku. Sami'tu bi'uduni, maknanya bi'udunaya. Dengan kedua telingaku. Kadari kal jam'u. Demikian pula, kalau iat yang maknanya jama' ya'ti, terkadang dia datang bi'makna musanna ahyana. Terkadang, maknanya juga musanna. Ya. Faqaulihi ta'ala tentang dua istri Nabi, in tatuba ilallahi faqad saqat qulubukuma, jika kalian berdua taubat kepada Allah, faqad saqat qulubukuma, maka sungguh kedua kalbu kalian telah condong. Faqad saqat qulubukuma. Qulub apa bentuknya? Jamak taksir. Padahal istri Nabi yang buat kesalahan ini cuma berapa? Dua, intatuba. Begitu kan? Intatuba, tatuba, fi mudhari' majzum. Bi'in syartiyah, fi'in syartiyah. Faqad saqat qulubukuma. Wal muradu qalbakuma. Begitu. Ini secara bahasa gak ngaruh. Dua terkadang juga dianggap tiga. Antum sholat jamaah. Sholat jamaah. Berdua dikategorikan jamaah enggak? Dikategorikan dua terkadang jamaah, hakikatnya tiga. Ya enggak? Ya enggak paham. Orang sangka dua, padahal hakikatnya berapa Pak Adri? Tiga. Nah, hanya Ana dan Pak Adri yang tahu. Sudah, dibaca lagi tafadhal sini. Pak Adri, nah, biar paham dia itu apa makna musanna, jamak. Ya enggak Pak Adri. Jangan taunya wahid saja Pak Adri. Mufrad aja biar tahu juga apa makna musanna. Tafadhal Pak Adri. Masyaallah. Haka apa fil mudarinya? Haka apa fil mudarinya? Fa'ala. Fa'ala haka. Yahki. Nah. Qabbaha. Wa wasfahum. Asharu bi'an yad bi'ayyadahu maglulatun. Maglulatun. Maglulatun. Hai. mumsikatun. Mumsikatun anil infaq. Nah. Baik, cukup. Dibaca gantian. Berikutnya. Hudzaifah. Pak Amin udah mau baca belum? Apa masih mau dengerin aja dulu? Apa Pak Amin? Coba, ayo coba. Summa asbata. Aksa. Wa huwa anna yadayhi mabsutatani. Inna yaminallahi yaminallahi mal'a sahha'u al-layla la tagiduha nafaqatun. Nah, terus siapa Abdul Samad baca lagi. Tura. Yadani. Hada ta'biru bibastil yadaini ala syahat wujuhul muta'awwilin. Nah, dari mana sekarang? Kaifa, dari Pak Adri ya. Kaifa ya ta'atta hamlul yadi, maka bagaimana mungkin dibawa hamlul yad, bagaimana mungkin membawa makna yad tangan al-qudrah dibawa kepada makna qudrah kekuasaan awi nikmat atau nikmat ma'a ma warada min isbatil kaf, padahal juga diriwayatkan penetapan sifat kaf, apa namanya, telapak tangan bagi Allah, ya telapak tangan bagi Allah sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah marfu, ya kata Abu Hurairah secara marfu, ini marfu maknanya berarti yudhafu ila nabi, ya hadis takriri, ya ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wala yaqbalullah illa tayyiba illa akhadahu ar-rahmanu bi yamini, ya wa in kanat tamratan atarabbu bi kaffir rahman, itu kan dalam hadis, ya tidaklah seseorang bersedekah dengan sedekah dari yang baik dan Allah lah tidak menerima kecuali dari hasil sedekah yang baik, kecuali Allah yang Maha Rahman akan mengambil sedekah tersebut dengan biyamini, dengan tangan kanannya. Wa in kana tamratan, walaupun sedekah itu cuma dalam bentuk sebutir kurma. Kata Rabbu bika fir rahman. Ya, maka kurma itu akan berkembang bika fir rahman dengan telapak tangan Allah yang Maha Rahman. Kemudian ya, juga terdapat riwayat asabi, ya enggak? Inna quluba bani Adam, ya. Kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Gitu kan? sesungguhnya hati-hati anak Adam semuanya itu berada di antara dua jari jemari dari jari jemari Allah yang Maha Rahman. Nah, ini kan diriwayatkan kaf is asabi isba, ini unsur-unsur di tangan kan. Nah, ini gimana nih, dibawa kemana hadis ini? Ya, kemudian apa lagi? Asyimal. Asyimal ya. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar juga, Marko yakwi al-aradina bishimali. Allah akan melipat bumi nanti dengan tangan kanannya. Berarti tangan Allah ada yang kiri dong? Hah? Ada yang kiri enggak? Ada yang kiri udah apa? Apa? Itu siapa? Kan ada yang kanan, berarti ada yang kiri enggak? Ada. Lazimnya gitu kan Pak Amin ya? Ya, berarti tangan Allah ada yang kiri. Enggak dong. Ada Pak Adri. Hah? Wah, ini bahaya. Salbiah, kalau kiri itu salbiah. Ashabul yamin, ashabul shimal. Shimal itu identik dengan salbiah. Cebok dengan tangan kiri. Dalam syariat kita enggak boleh megang kemaluan kecuali dengan tangan kiri. Ya. Yang melakukan kebaikan kecuali dengan tangan kanan kan, ya, dengan tangan kanan. Makanya dalam hadis yang sahih, ya, kata Nabi SAW, inna muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang berbuat keadilan, innallahi ala manabir minan nur an yaminir rahman, sesungguhnya orang-orang yang berbuat keadilan mereka nanti di hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar ini terbuat dari cahaya. Di sisi yaminir rahman. Di sisi tangan kanan Allah yang Maha Rahman. Wakil tayadaihi yaminun. Dan kedua tangan Allah adalah kanan. Gak ada kidal. Kedua tangan Allah. Loh, gimana ceritanya kedua tangan? Antum berarti sudah menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Kalau kebayang gitu gimana ceritanya? Laisa kamitsli syai. Kalau kita iya ada kiri kanan pasang. Bisa dipahami sini. Ya. Ngerti Abdul Somad? Paham enggak? Mas Bowo, enggak merasa kena syubhat kan? Wal qabat wal basat. Nah, sementara juga terdapat riwayat. Ya, riwayat menggenggam. Kemudian apalagi basat membentangkan bal yadahu mabsutatan begitu kan. Allah yaqbidu wa yabsutu ilaihi wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang akan menggenggam wa yabsut membentangkan dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Wa ghairi dzalika mimma la yakunu illa lilyat alhaqiqah dan riwayat yang lainnya yang tidak mungkin makna yat tadi kecuali makna yat itu adalah yat al-haqiqah. Ya hakiki tangan. Wa fil ayati tsaniyah dan di ayat yang kedua. Ya. Qalat al-yahud yadullah maghdulah wa qulat aydihim wa linul bimaqalu bal yadahum mabsutatan. Dan di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan maqalat al-yahudi. Ucapan orang-orang Yahudi qabbahumullah. Ini qabbahumullah ini jumlah i'tiradiyah. La mahala la min al-i'rab. Ya. Fi rabbihim ucapan orang Yahudi terhadap Rabb mereka yang mereka mengatakan ya yadullah maghlulah tangan Allah terbelenggu. Na'udzubillah. Wasfahum iyyahu. Ya. Yang dan pensifatan mereka kepadanya. Pensifatan mereka orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan terbelenggu tangan. Hasyahu. Hasyahu ini maknanya apa? Kenapa ya? Tidak mabuk apa? Kok asal saya tidak mabuk? Ya. Bi bi ayyadahu. Nih tinggalkan dulu hasyahu ya, dengerin. Lupa artinya apa? Apa artinya? Hah? Adonan, tahu enggak hasyahu? Dengerin. HR. Nanti ada kita tahu. Bi ayyadahu maghlulatun, bahwa tangan Allah terbelenggu. Ai, apa maksud terbelenggu? Mumsikatun anil infaq. Mumsikah, yang tertahan dari menginfakkan. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah terbentang, dia menginfakkan sebagaimana yang diinginkan. Tsumma asbata li nafsihi, kemudian Allah menetapkan untuk dirinya sendiri subhanahu wa ta'ala aksa maqalu, kebalikan dari apa yang mereka ucapkan. Bahwa anna yadaihi mabsutatan bil ata, itu kedua tangannya terbentang dengan pemberian. Yunfiku kaifa yasha, dia menginfakkan sebagaimana yang diinginkan. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana dalam hadis, inna yaminallahi mal'a, sesungguhnya tangan kanan Allah itu penuh. Sahha'ul lay, hak ini kasih tasdid. Sahha itu maknanya apa namanya, banyak, penuh, banyak memberi. Sahha'u al-layla wan nahar, siang malam, memberi siang malam. La tagiduha nafaqatun, yang nafkah itu tidak pernah berkurang. Tura law lam yakun lillahi, maka dilihat, dipandang seandainya Allah Ta'ala tidak memiliki yadani, kedua tangan, alal haqiqah, secara hakikat, tak kedua tangan. Hal kana yahsunu hadha ta'bir li bastil yadaini, apakah ungkapan ini akan menjadi baik, menjadi indah? Ya, hal kana yahsunu hadha ta'bir, apakah pengungkapan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, kalau dua tangan itu bukan dua tangan hakikat, hakikat apakah benar takbir ini, pengungkapan ini, bibastil yadaini ini, dengan membendangkan kedua tangan? Ala syahad ujuhul muta'awilu muta'awilin, ya, dan syahad, kaburlah, larilah wajah-wajah kaum mu'attilah, orang-orang yang ya mentakwil sifat-sifat Allah dari yad ke makna yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.